الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الذي سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الذين هم خير الأمة أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين رحمكم الله sungguh beruntung bagi kita sekalian yang telah diberi kenikmatan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam dan iman yang menjadi suatu landasan kehidupan kehidupan kita di dunia demi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Itu semua berkat hidayah Allah yang diberikan kepada kita semua. Untuk itu patut kiranya kita senantiasa mensyukuri akan nikmat Allah tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dunia ini tiada seorang pun yang hidupnya ingin celaka atau sengsara. Begitu juga di akhirat, setiap orang pasti mendambakan kehidupan yang beruntung dan bahagia dunia dan akhirat. Dan itu adalah sebuah kewajaran. Namun yang perlu diingat bahwa kebahagiaan itu tidak akan datang begitu saja tanpa adanya usaha baik secara lahir maupun batin. Seorang yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar di dunia harus kerja keras dan selalu berusaha meningkatkan usahanya. Begitu juga kehidupan akhirat, tanpa adanya upaya meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, mustahil orang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, ketakwaan kepada Allah dan Rasulullah sebuah keharusan bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yuti'i Allaha wa rasulahu فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Artinya, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yakni dari golongan para nabi, shiddiqin, syuhada, dan salihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, barang siapa yang taat dan cinta kepada Allah, maka ia berzikir atau menyebut asma Allah, dan Allah pasti akan mengingatnya dengan memberi rahmat dan ampunan kepadanya. Dan barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti suka menyebut asma Nabi dengan memperbanyak membaca salawat. Hal ini bukan tidak ada artinya, tapi membuahkan syafaat di akhirat kiamat dan akan bersama-sama dengan Nabi kelak di surga. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu keharusan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah memerintahkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya sama-sama mendoakan rahmat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah selawat dan salam kepadanya. Ayat tersebut menjelaskan, membaca selawat adalah perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Membaca selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu artinya mohon tambahan rahmat kepada Allah untuk Nabi, walaupun pada hakikatnya Nabi itu maksum dan tidak membutuhkan untuk kita doakan. Akan tetapi, kitalah yang membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca selawat sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaatnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya di hari kiamat. Dalam hadis yang lain, Nabi telah bersabda, "Aktsirus salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidunubikum. Watlubu ila darajatil wal wasilati wa in wasilati inda rabbih safa'atun lakum." Artinya, perbanyaklah membaca selawat untukku, karena selawat untukku menyebabkan pengampunan dosamu, dan mohonlah kepada Allah untukku derajat dan wasilah. Maka sungguhnya wasilahku di hadapan Tuhan akan berupa syafaat bagimu sekalian. Untuk mendapatkan syafaat itu atau pertolongan, semua manusia pastilah membutuhkan. Apalagi kelak di hari kiamat, pada saat itulah di mana uang emas dan perak tidak berlaku. Saat itu tidak mengenal lagi antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, apalagi saudara, famili, dan seterusnya. Semua urusan sendiri-sendiri, bahkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tak seorang pun akan sanggup menolong kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita yang gemar membaca selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena membaca selawat kepada Nabi oleh Allah Ta'ala-nya dilipat gandakan, yaitu 10 kali sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asrah, wa man shalla alayya asrah sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu baina aibaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nas wa askanahu yawmal qiyamati ma'asyuhada." Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang membaca selawatku 1 kali, Allah membalasnya selawatnya 10 kali. Dan siapa yang membaca selawat untukku 10 kali, Allah akan membalas selawatnya 100 kali. Dan barang siapa yang membaca 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya, terbebas dari sifat munafik dan terbebas dari api neraka, dan kelak pada hari kiamat ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang mati syahid. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang gemar membaca selawat. Untuk itu, marilah kita selalu mengingat agar kita jangan sampai kering dari membaca selawat. Dalam keadaan bagaimanapun dan waktu apa saja, baik berdiri maupun tidur maupun bepergian, sedapat mungkin kita biasakan untuk membaca selawat. Sebab orang yang mulia di hari kiamat adalah orang yang selalu membaca selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum aliyas salatan." Artinya, orang-orang yang terdekat kepadaku kelak hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca salawat untukku. Dengan khutbah ini yang kami bacakan, mudah-mudahan kita tidak akan lelah untuk membaca salawat pada saat-saat di mana Nabi Muhammad, di mana Nabi disebut orang, agar kita tidak tergolong orang yang termasuk disebutkan oleh Nabi. Al-bahilu man dzukirta 'indahu falam yusli 'alayya. Artinya, orang-orang yang bahil, kikir, yaitu yang namaku disebut kepadanya, lalu ia tidak mau membaca salawat untukku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qul hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa sayyidina الحمد. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا ورسول سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إما أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهوا عنه، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر.